bagaimana sikap kita terhadap hajuri dengan sikap dan ucapannya yang tidak baik terhadap ulama sunnah. Apalagi saat ini ada musibah yang terjadi di ma'at beliau. Nah, hasil hajuri ma'ruf. Penyimpangan-penyimpangannya dan kesalahannya dibantah oleh para ulama dan thullabul ilm banyak. Hanya saja yang saat ini terjadi, mereka menghadapi rafidhah hauthi, suku hauthiin, seperti Syekh Rabi Hafizullah sebutkan, peperangan yang terjadi di sana itu perang antara Islam dan kufur, antara muslimin dan kufar. Laisa minal aql, laisa minal hikmah, bukan dari logika yang baik, bukan dari hikmah yang bijak, kemudian ditahdir dan dipatwakan untuk meninggalkan hajuri. Dan sementara muslimin di sana perang dengan kufar rafidhah hauthi. Kesalahan dia tetap kesalahan, tertolak, tidak akan diterima kapanpun. Tetapi seperti yang tersebutkan tadi, sekarang dihadapi kufar yang dihadapannya. Tentunya ahlu sunnah bersama mereka. Para ulama sunnah pun bersama mereka. Ini tadi yang antum telah dengar, fatwa, anjuran, penggalangan dana, bahkan lebih dari itu, fardu kifayah jihad untuk membela mereka. Fardu kifayah. Tinggi. Karena nyawa kita tahu nilainya sangat tinggi dalam syariat. Itu saudara-saudara kita. Dan itu kebijakan ahlus sunnah. Tidak buta dan tidak membabi buta. Karena ada permusuhan, ada perselisihan. Kemudian habis sama sekali tawak, mau mati, mau modar. Mau diperangi, mau apa, rasakno sendiri. Nah, bukan demikian. Perkaranya bukan hawa nafsu, barakallahu fikum, tapi bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Biar merekanya terus kowar-kowar yang di sini maupun yang di tempat lain, tetap terus mencela ahlu sunnah, mencaci maki. Tanggung jawab mereka di hadapan Allah SWT. Apakah termasuk mencela ulama ketika mengatakan dikit-dikit Ibnu Utsaimin? Ibnu Utsaimin itu siapa? Enggak bisa perkataan Ibnu Utsaimin menggugurkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan pernyataan thalibul ilm. Ini menandakan dia enggak ngerti ilmu dan bukan penuntut ilmu. Tidak beradab dengan para ulama. Siapa Ibn Utsaimin itu? Dikit-dikit Ibn Utsaimin. Atau perkataan yang serupa dengan itu. Enggak ada adabnya. Kalaupun kamu enggak setuju karena fatwa lain, penjelasan lain dari ulama, bukan begitu caranya. Adab tetap dijaga. Misalnya kamu bisa katakan, ya itu ijtihad Syekh Ibn Utsaimin. Mungkin itu yang beliau pandang lebih kuat. Tapi di sisi lain kita dapati pentemia misalnya atau alim fulan mendapat begini, begini, begini. Dan itu kita lihat lebih dekat kepada dalil. Maka semoga Allah merahmati Syekh Ibn Utsaimin dengan pendapatnya. Kan enak. Duduk-duduk Ibn Utsaimin. Omongan orang pasar. Sama sekali tidak menunjukkan dia mengerti ilmu dan adab para penuntut ilmu. Apakah pernyataan Fidanda sudah tersampaikan kepada para masyaikh? Nah, kalau yang terakhir ini wallahualam sepertinya belum. Tapi secara umum dari awal banyak sepak terjangnya telah tersampaikan kepada para ulama kita. Karena dia mati-matian membela Al-Qur'an, sampai dia tulis kitab, dia keluarkan, dan yang lain-lainnya tersampaikan, dan sikap para masyarakat kita dia mengatakan, sayyid ini orang jelek. Belum lagi yang sekarang ini. Allahu musta'an. Tidakkah berlebihan memuji ulama yang sehidup bagai karang yang kokoh dan apa ini? Pujian yang tinggi yang lainnya. Jika itu keluar dari para ulama dan memang sesuai dengan kenyataan yang ada, yang kita tahu dari para ulama, lah guys. Artinya tidak berlebihan, memang seperti itu kenyataannya. Kamu tahu karang, kan dihempas ombak sekian kali, tetap saja karang-karang. Kuat dan tegar. Para masyaikh kita dan para ulama kita seperti itu. Hafizullah yang masih hidup di antara mereka. Seperti Syekh Rabi, Hafizullah betul-betul sebagai karang beliau. Berapa kali hempasan ombak yang begitu dahsyat. Dari sana, dari sini, secara langsung, secara tidak langsung, ini itu. Allah kokohkan beliau dan semoga Allah jaga beliau sampai akhir hayatnya. Dan kita bersamanya. Agar Allah berikan sabar dan istiqamah sampai akhir hayat. Orang banyak gak tahu. Hempasan-hempasan itu. Difitnah, dicela, dicari. Firanda ini kacangan, ini anak kelas bawah. Berapa banyak yang jauh lebih besar dari dia. Yang memusuhi dengan berbagai macam cara ini itu. Belum lagi itu individu. Belum lagi yang dalam bentuk lembaga atau nah, seperti Ihya Uturah sendiri. Berapa kali mereka berusaha untuk bisa masuk. Merayu untuk bisa diterima oleh Syekh ini bantuannya dari sana dari sini. Ditahui orang yang sekiranya bisa didengar oleh Syekh. Allah jaga, Allah lindungi beliau. Dan menjadi marja' bagi salafiyin. Kamu kalau ke sana tarola ajab. Kagum dan subhanallah, Allah jaga beliau. Dunia seakan di depan mata beliau. Dalam artian dakwah, dunia dakwah. Misalnya, kalau Saudi jelas beliau di Saudi. Yaman, negara Yaman, itu seperti di mata beliau. Yang bagaimana perbuatan fulan, seperti apa fulan, fulan begini, fulan berkata gini, bagaimana. Tahu, terperinci. Itu Yaman. Terus nanti Jazair. Seperti apa dakwah di Jazair. Seperti apa fulan dan fulan tokoh-tokohnya. Tahu beliau terperinci bagaimana perkembangannya ini itu. Yang terjadi di sana ini. Kalau ada kejadian ini itu. Perang atau apa semisalnya. Itu Jazair. Nanti di Libya. Nanti di negara-negara Afrika. Sudan, Mesir. Sekian banyak. Indonesia. Tahu beliau tokoh-tokohnya. Fulan. Bagaimana perkembangannya. Seakan seperti orang Indonesia. Dan itu mendunia. Hampir tidak pernah kosong rumahnya dari thullabul ilm. Para da'i, masyaikh datang dari negeri sini, dari negeri situ. Tanya pada beliau, minta bimbingan. Ini. Hafizahullah ta'ala. Makanya Syekhuna, Syekh kita, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizullah, beliau pernah katakan, kalau Syekh Rabi sudah berkata kepada kalian, sudah memberi bimbingan atau pengarahan kepada kalian, cukup bagi kalian. Ambil sudah. amalkan. Syekh Abdullah Subayyin, beliau ini mudir Idaratul Haramain. Kamu tahu haram, haram Mekah, Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Dua Masjid Haram ini idarahnya satu. Apanya? Manajemennya atau apanya? Kesekretariatannya satu. Direkturnya ini Syekh Abdullah Subayyin, termasuk di zamannya, sebenarnya beliau sudah pensiun sekarang. Di zamannya beliau juga merangkap sebagai imam dan khatib Masjidil Haram. Ditanya beliau, bagaimana Syekh Robi menurut antum? Jawab beliau, apa ini? Kalian tanya Syekh Robi kepadaku. Syekh Robi yang kalian tanya siapa Subayyin? Bukan Subayyin yang kalian tanya siapa Robi? Tidak pantas. Dia yang lebih pantas untuk kalian tanya siapa aku. Tawadhu'nya dan penghormatannya kepada para ulama. Beliau katakan, Syekh Robi qawi suja' wa nahnu jabunna. Syekh Robi kuat dan pemberani, lantang bersuara membantah bid'ah, batil, hizbiyah ini itu, dengan segala resiko dan konsekuensi yang beliau hadapi tadi, cercaan, permusuhan ini itu. Adapun kita penakut, hafizahullah ta'ala, itu yang beliau sebutkan. Kalian bisa bayangkan dari satu kisah ini disebutkan oleh Syekh kita, Syekh Khalid Tafiri, hafizahullah. Kalian bisa bayangkan seperti apa sosok Syekh Robi ini. Ketika itu diundang oleh Syekh bin Baz, seluruh, ya bukan seluruh lah, banyak para masyayikh, para ulama. Di Taif kalau gak salah ketika itu kejadiannya. Alhasil diundang makan siang. Banyak para ulama-ulama besar gitu. Datang mereka, Syekh ketika itu diantar oleh Syekh Khalid sebagai supirnya. Ketika itu Syekh Khalid lupa jalan. Di mana yang tempatnya Syekh bin Baz ini. Muter-muter ke sana kemari tersesat sampai asar. Alhasil setelah asar di suatu masjid, kemudian tanya-tanya telepon ini itu sini alamatnya. Alhasil sampai ke situ. Setelah waktu asar, ketika masuk didapati hidangan makan siang masih utuh, belum tersentuh. Kata Syekh Rabi kepada Syekh bin Baz dan Syekh Khalid di sampingnya, Syekh, ada apa ini? Kenapa antum tidak makan aja sudah dari tadi? Wah, tidak makan siang semestinya setelah duhur. Kenapa antum tidak makan begini? Gampang, aku masalah gampang ini. Kata Syekh bin Baz, dia jawaban beliau, tidak akan kami makan sebelum Robi' datang. Perkirakan seperti apa kedudukan beliau. Ada yang bilang saat di Suriah kenapa tidak ada fatwa jihad, tapi saat di Damaj kenapa ada fatwa? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Kalau di Damaj ma'ruf tadi fatwa para ulama kita. Kaum mukhadzilah itu siapa? Terutama yang ada di kita, mukhadzilah yang meninggalkan pertolongan kepada sunnah, meninggalkan pertolongan dan tidak mau memberi dukungan, bantuan kepada sunnah ketika mereka sedang menghadapi lawan-lawan dan musuhnya, perang sedang berkecamuk istilahnya. Nah, semestinya kan dibantu, dibela kehormatannya, ikut menjelaskan kepada umat seperti apa duduk permasalahan ini tidak. Malah yang ada pengembosan. Ahlus Sunnah sedang menjaga muslimin dari tipu daya hizbiyin, dari tipu daya ahyaul turats, turats begini, ahyaul turats kita tahdid. Dia, itu ada apa bicara ahyaul turats? Tidak akan ditanya, kamu dikubur. Masa tidak tahu yang bicara, siapa tahu. Ngapain kamu membantah, mentahdir Radio Roja? Banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, orang awam pun dapat manfaatnya daripada dengar acara-acara umum, banyak lagunya, banyak ininya. Padahal masyaikh kita, para ulama sudah memfonis ditahdir dan harus ditinggalkan. Ya seperti ini mukhaddilah. Mukhaddilah itu menunjukkan dia orang dalam. Dari dalam. Tikaman dari dalam. Makanya dalam hadis kan man khadalahum wala man khalafahum. Beda antara khudlan dengan mukhalafah. Mukhalafah menunjukkan itu dari luar, memang orang luar, musuh. Yang terang-terangan memusuhi Rafidhah, Syiah, Sufi, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lain-lain. Ini mengaku orang dalam. Tapi menyakitimu. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Bagaimana apa ini tanggapan terhadap firanda yang menyatakan mandat syarabi salah wajib membenci berdata 100% kesalahan yang berkaitan dengan permasalahan akidah ini akan adalah akidah kaum khawarij. Nah, insyaallah akan kita mengkaji bersama para asatid yang lainnya, tunggu saja. Siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Latif, ketua Lajnah Dakwah di Maghrib Yaman? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Yang diundang oleh Islamic bin Bas Jogja. Ketahuan sudah. Al-mar'u 'ala dini khalili. Orang itu tergantung agamanya. Ketika mereka bingung, ana lupa namanya siapa, datang ke Baghdad, gak diketahui ini orang siapa, dari mana. Mereka tanya kepada Imam Ahmad, Kis, Imam Ahmad ini orang siapa? Kata Ahmad, kunduru aina nazal wa ila man yu'wi. Atau ya'wi ya bro. Ila man nazal wa ila man ya'wi. Lihat saja, kata Imam Ahmad, dia singgah kemana dan kepada siapa dia menyatunya. Kamu akan tahu. Kalau dia Ahlus Sunnah, akan singgah di Ahlus Sunnah, bersama Ahlus Sunnah, sama Salafiyin. Kalau dia Ahlul Bid'ah, singgahnya dan kumpulnya bersama Ahlul Bid'ah. Selesai. Dan kamu tahu siapa yang dia singgahi, walhamdulillah. Segala sesuatu bisa disembunyikan oleh Ahlul Bid'ah. Kecuali pergaulannya, persinggahannya, keluar masuknya, gabungnya, itu sesuatu yang gak akan bisa mereka sembunyikan. Apa tanggapan para ulama tentang ucapan pelecehan akan adanya jamaah tahdir? Ini semacam ucapan firanda juga, jamaah tahdir wal hajar. Membabi buta dalam ini. Pelecehan. Syuf, kamu kalau memperhatikan mereka, setiap ahlul batil, bisanya tinggal kemudian mencela, pulang, peras, pulang, ahli begini, ahli begitu. Tanpa dia menegakkan bukti. Ya, betapa gampangnya menuduh, mencela, gampang 1000 kali lebih dari itu bisa kalau orang tidak takut kepada Allah. Tapi permasalahannya bukti sekarang, atas dasar apa kemudian dikatakan orang itu jamaah tahdits? Kenapa? Apa dasarnya? Yang ditahdits siapa? Ya Turoh, Radio Roja. Ada bukti-buktinya. Hasil seperti Syekh Aman Al-Jami rahimahullah, Muhammad Aman Al-Jami sebutkan, kalau kamu mendapati orang hanya bisa mencela, ketahui dia tidak punya ilmu. Bisanya mencela, pertanda kalau dia gak punya ilmu, gak punya senjata. Maka yang ada celaan dan lakop, julukan-julukan buruk yang dilemparkan kepada ahlul sunnah. Dia gak punya ilmu. Dia gak punya bukti. Alhasil, perkaranya insya Allah akan menyusul. Mudah-mudahan para asatidz adanya. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim.